Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung yang Allah muliakan, para pendengar beberapa radio sunnah di Indonesia, Radio Raja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Raja Bandung untuk Bandung, Sarang Sabudirinana, Albayan Cianjur, Riyadul Jannah Tasikmalaya, RIS di Kebumen, pendengar Radio Suara Kalbu di Jayapura, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, pendengar Radio Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Raja Tanjung Pinang dan Hidayah di Pekanbaru, juga pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada, pemirsa Raja TV di mana saja Anda berada, pemirsa melalui Facebook ataupun YouTube di channel Facebook atau channel YouTube manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang kasratul halaf, tentang banyaknya bersumpah. Kemarin kita sudah menerangkan satu hadis tentang bolehnya bahkan bagusnya melanggar sumpah, bila melanggarnya lebih baik daripada tidak. Tapi walaupun lebih baik melanggar, dia tetap harus membayar kifarat dari pelanggaran sumpahnya, yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian atau membebaskan hamba sahaya. Maka itulah kifarat bagi sumpah yang dilanggar. Rincian penjelasan hadis tersebut sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kita teruskan ke hadis yang berikutnya. Wa fis sahih, dalam hadis yang sahih, maksudnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ketika muallif dalam kitab Tauhid ini menjelaskan wa fis sahih, maknanya fis sahihain. Sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu. Dalam hadis sahih yang diterima dari Imran bin Hussein radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Sebaik-baik umatku adalah generasiku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Berkata Imran, فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِمْ مَرَّتَيْنْ أَوْ ثَلَاثًا. Aku tidak tahu apakah Nabi SAW menyebut dua generasi atau tiga generasi. Hanya beliau menyatakan, sebaik-baik umatku adalah generasi aku, lalu generasi setelahnya, lalu generasi setelahnya. Jadilah tiga generasi yang disebut. Thumma inna ba'dakum qawmun wa fi riwayah qawman yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yandhiruna wa la yufun wa yadhharu fihi musliman. Kemudian datanglah setelah mereka satu kaum, generasi keempat berarti kan. Kaum yang datang ini mereka bersaksi padahal mereka tidak dimintai persaksiannya. Mereka berkhianat padahal tidak diberi amanat. Dan mereka bernazar tapi tidak menunaikan nazar-nazar mereka. Wa yadhharu fihi musliman. Dan muncul nampak di dalam dari diri mereka siman. Siman itu kegemukan. Bahasa kitanya burete, alias apa? Gendut alias buncit. Ini ada rincian nanti. Jangan dulu ilfil kepada yang buncit. Inilah generasi keempat. Jadi Nabi SAW menerangkan sebaik-baik umatku adalah umat pada generasi aku yang disebut dengan generasi sahabat, lalu generasi setelahnya yang disebut generasi apa? Tabi'in, lalu generasi setelahnya lagi yang disebut dengan generasi tabi'ut tabi'in. Jadi ada berapa generasi yang disebut generasi terbaik? 3. Setelah itu datang satu kaum, berarti generasi keempat. Generasi keempat ini ada 3 karakter buruk. Yang pertama, mereka itu memberi persaksian padahal tidak dimintai persaksian. Nanti ada rinciannya. Yang keduanya, mereka itu berkhianat dan tidak amanat. Ketiganya mereka bernazar tapi nazarnya itu tidak diapakan, tidak ditunaikan. Karakter yang keempat, mereka itu gemuk-gemuk, buncit-buncit. Inilah hadis yang kita akan bahas pada hari ini. Yang dimaksud dengan ucapan Nabi SAW, khairu ummati, sebaik-baik umatku. Dalam riwayat lain, khairukum, sebaik-baik kalian. Dalam riwayat lain, khairun nas, sebaik-baik manusia. Dan semuanya ada. Lafad khairun nas qarni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada perbedaan makna. Kalau khairu ummati, sebaik-baik umatku, berarti hanya umat Nabi SAW sejak zaman sahabat sampai hari kiamat. Dan umat ini ada 2 jenis. Jenis yang pertama disebut ummatul ijabah. Yang kedua, ummatu da'wah. Ummat ijabah artinya umat yang memenuhi seruan dan dakwah Nabi SAW. Merekalah kaum muslimin. Merekalah orang-orang yang menyambut Islam dengan lapang dada. Mereka disebut ummat ijabah dan inilah yang dimaksud ummatku. Khairu ummati, sebaik-baik umatku. Ini jenis umat yang pertama. Yang kedua, ummatud dakwah, umat yang telah sampai dakwah kepada mereka tapi mereka menolak dakwah ini. Yaitu orang-orang yang hidup satu generasi dengan Nabi sampai hari kiamat. Sampai pada saat ini, sampai kelak pada hari kiamat, di mana Islam sudah sampai kepada mereka. Tapi mereka menolak. Mereka tidak mau meyakini kebenaran Islam. Mereka disebut ummat dakwah. Tapi bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh beliau. Nah, dari mulai para sahabat sampai hari kiamat, umat yang terbaik atau generasi yang terbaik adalah generasi yang hidup satu masa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Para sahabat, ranking kedua tabi'in, ranking ketiganya tabi'ut tabi'in. Ini yang pertama. Kedua, dalam hadis sahih Bukhari disebut khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah manusia pada generasi aku. Kalau disebut manusia, maka ini umum. Tidak hanya manusia yang hidup di zaman Nabi sampai hari kiamat saja, tapi sejak zaman Nabi Adam. Maka di seluruh generasi sejarah kehidupan manusia, generasi terbaik adalah generasi yang satu masa, satu zaman dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka lah para sahabat. Umat terbaik di antara seluruh manusia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Umat pilihan Allah. Dan di kalangan umat Rasul SAW, generasi terbaik adalah generasi yang sezaman dengan Nabi SAW. Adapun yang menjadi dalil bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat, banyak di dalam Al-Quran, lebih baik daripada umat zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, terus sampai Nabi Isa. Umat terbaik adalah umat Islam, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, khairun kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah sebaik-baik umat yang dilahirkan ke tengah-tengah manusia. Ini dibanding seluruh umat di dalam sejarah kehidupan manusia. Karena itulah mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima sebaik-baik tuntunan dari Allah, yaitu Al-Quran, sebaik-baik kitab. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ. Kemudian kami wariskan kitab. Kitab yang dimaksudlah Al-Qur'an. Kepada siapa? Alladzina istafaina min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Hamba-hamba Allah sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Nah, dari hamba-hamba pilihan kami inilah, kepada mereka kami wariskan kitab Al-Qur'an. Ternyata yang menerima warisan kitab Al-Quran itu manusia yang hidup di zaman umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah, maka umat Nabi SAW adalah umat pilihan Allah. Yang dipilih untuk menerima warisan Al-Quran sebagai sebaik-baik kitab. Oleh karena itulah, maka umat yang menerima sebaik-baik kitab akan menjadi sebaik-baik umat. Jadi manusia atau umat terbaik di kalangan seluruh manusia adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Dan di kalangan umat Islam, generasi terbaik adalah generasi Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabatnya. Berapa lama kalau dihitung dengan waktu? Kalau dihitung dengan waktu, generasi terbaik yaitu generasi sahabat itu berakhir pada tahun 120 Hijriah. Karena saat itulah sahabat yang terakhir wafat. namanya Abu Tufail. Dia meninggal di Madinah. Dia menyatakan ketika dia masih hidup, tidak pernah atau tidak ada lagi orang yang hidup yang pernah bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali aku. Itu Abu Tufail. Kemudian dia meninggal pada tahun, diikhtilafkan oleh para ulama. Sebagian ulama menyatakan meninggal tahun 100 Hijriah. Sebagian lagi 102. Sebagian lagi 107. Dan yang terakhir 110. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan, wal ma'ruf anna akhira man mata minas sahabah mata sanah mi'ah wa asyrah au mi'ah wa isyrah. Yang ma'ruf adalah orang yang paling akhir matinya di kalangan para sahabat, dia mati pada tahun 110 atau 120. Wa idza qulna mi'ah wa isyrin, bila kita katakan sahabat yang terakhir mati itu tahun 120, maka berarti generasi terbaik adalah generasi sejak zaman Nabi Muhammad SAW diutus sampai tahun ke-120 Hijriah. Maka rentang waktu kehidupan generasi terbaik adalah selama 120 ditambah 13 tahun. Kenapa ditambah 13 tahun? Sebab sebelum dimulainya tahun hijrah, sudah ada Islam apa belum? Sudah 13 tahun pertama di Mekah kan? Tahun hijrah dimulai sejak hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Dan itu terjadi 13 tahun setelah kenabian. 13 tahun setelah beliau diangkat menjadi Nabi, barulah hijrah. Ketika hijrah dihitung mulai 1 hijrah. Sehingga para sahabat hidup dari mulai diutusnya Nabi menjadi Rasul Allah SWT 13 tahun setelah itu hijrah. Nah, sahabat yang paling akhir matinya mati tahun 120 Hijriah. Sehingga rentang waktu hidup manusia terbaik, generasi terbaik selama berapa? 133 tahun. Sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai tahun 120 Hijriah. Inilah generasi sahabat. Mereka hidup sepanjang 133 tahun. Secara keseluruhan maksudnya, satu generasi, generasi Nabi dan para sahabat itu sepanjang 133 tahun. Itulah sebaik-baik generasi dalam sejarah kehidupan manusia. Setelah Abu Tufail wafat, berakhirlah generasi terbaik. Berakhirlah generasi sahabat. Maka masuklah generasi kedua. Yang disebut dengan generasi siapa? Tabi'in. Berapa lama generasi tabi'in? Tabi'in adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan para sahabat, tapi tidak pernah melihat dan bertemu dengan Nabi SAW. Mereka belajar Islam, menerima Islam dari para sahabat. Maka mereka disebut tabi'in, artinya pengikut para sahabat, yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Mereka juga dijamin oleh Al-Quran sebagai manusia ahli surga. Ayat sering kita ungkap dalam beberapa waktu yang lalu, Tabligh Akbar dengan judul apa kemarin itu, Tabligh Akbar itu? Generasi terbaik atau apa? Oh, inilah jalanku ya, inilah jalanku. Kita sudah jelaskan dalil-dalil dari Quran dan hadis yang sahih. Dan tabi'in yang paling akhir matinya itu wafat pada tahun 181 Hijriah. Menurut yang lain tahun 180 Hijriah. Itu yang paling akhir. Dan tabi'in yang paling akhir wafatnya ini namanya adalah Khalaf bin Khulaifah rahimahullahu ta'ala. Itu yang paling akhir wafatnya di kalangan tabi'in. Jadi berapa lama rentang hidup generasi tabi'in, berapa tahun? Cuma 60 tahun. Dimulai dari tahun 121 Hijriah sampai 180 Hijriah. Maka tabi'in yang paling akhir matinya itu wafat pada tahun 180 Hijriah. Ini generasi terbaik kedua. Lalu setelah berakhirnya masa tabi'in, masuklah fase atau generasi ketiga yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Berapa lama masa hidup generasi tabi'ut tabi'in? Lebih ringkas lagi. Kalau generasi terbaik Nabi dan para sahabat kan sampai 133 ya. Generasi tabi'in mulai 121 sampai 180. Adapun tabi'ut tabi'in, orang yang paling akhir matinya di kalangan mereka wafat tahun 220 Hijriah. Jadi generasi tabi'ut tabi'in dimulai dari mana? Dari tahun 181 sampai 220. Berapa tahun tuh? 40 tahun ya. Lebih ringkas lagi. Inilah tiga generasi terbaik. Berarti tiga generasi terbaik itu berapa tahun tuh total lama hidup mereka? 220 tahun ditambah 13 tahun sebelum hijrahnya Nabi dan para sahabat, total jenderal 233 tahun. Itulah tiga generasi terbaik di kalangan manusia, ya. Adapun yang dimaksud yashhaduna wala yustashhadun. Setelah generasi terbaik, tiga generasi terbaik ini semuanya wafat, muncul satu kaum, generasi keempat. Oleh Nabi SAW tidak lagi disebut dengan generasi yang baik, enggak. Tapi beliau menyebut datang setelahnya satu kaum. Karakter kaum ini disebut empat karakter yang buruk. Dan empat karakter buruk semakin bertambah. Generasi berikutnya semakin bertambah karakter buruk yang mereka miliki. Apa saja keempat karakter buruk ini? Pertama, yashhaduna wala yustashhadun. Mereka memberikan persaksian padahal mereka tidak dimintai persaksian. Apa maknanya? Kita akan bahas dua hal. Apa yang dimaksud dengan memberikan persaksian dan apa yang dimaksud tidak diminta bersaksi. Yang dimaksud syahadah, yashhadun, ai yukhbiruna amma alimu mimma syahadu au sami'u au lamasu au syammu, li anna syahadata ikhbarul insani bima ya'lam. Yang dimaksud memberikan persaksian adalah menginformasikan, mengabarkan apa-apa yang mereka ketahui. baik yang mereka ketahui itu hasil menyaksikan langsung, melihat, hasil mendengar, kadang-kadang tidak melihat tapi mendengar, atau hasil meraba, atau hasil mencium, bukan mencium kiss, tapi bahasa Sunda nama ngambe, mencium dengan hidung. Umpamanya kita melihat ada kejadian kecelakaan, seorang ibu terkepleset kemudian jatuh, kita saksikan, lalu kita informasikan, tadi ada seorang ibu yang jatuh. Nah, informasi yang kita berikan itu namanya syahadah, persaksian. Karena memberitahukan apa yang kita ketahui, hasil melihat. Atau hasil mendengar. Kita punya kawan. Kita kenal suara kawan kita itu. Ketika kita di suatu tempat, di ruangan lain yang tidak kelihatan kedengaran suara kawan kita. Lagi ngobrol atau lagi baca Al-Quran. Kita gak bertemu, kita gak melihat tapi mendengar. Dan yakin ini bukan kaset, yakin itu bukan rekaman. Bahkan dialog dengan kita, oi lagi ngapain? Wah lagi ngobrol aja tanpa melihat. Bisa itu dilakukan? Iya bisa. Tanpa bertemu, terhalang dinding. Kemudian kita pulang. Sampai di rumah kita kabarkan ke orang di rumah. Saya tadi bertemu dengan si Fulan. Dari mana kita tahu ada si Fulan? Dari hasil mendengar. Walaupun tidak melihat. Atau hasil meraba, atau hasil mencium. Kita datang ke kawan, bertamu. Disuguhi air putih saja. Tapi dari dalam rumah tercium bau durian. Aduh, menusuk. Ini yakin si montong. Tapi gak disuguhi. Mungkin karena mahal atau karena enak jadi sayang. Atau karena cuma sedikit. Akhirnya kita pulang, kita bilang ke yang di rumah tadi. Di rumah si Fulan ada durian. Kata orang rumah, kamu ikut dikasih makan? Enggak. Kamu lihat? Enggak. Terus kok bisa tahu? Mencium, ini pasti durian. Gak mungkin ini bau sambal, kan jauh beda ya. Nah, hasil mencium bisa mengetahui adanya durian di sana. Pokoknya apapun, bagaimanapun cara kita mengetahui sesuatu, baik mengetahui hasil melihat, hasil mendengar, hasil meraba, hasil mencium, lalu kita informasikan kepada orang, maka itu yang dinamakan dengan syahadah atau persaksian. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang bersaksi tentang kebenaran dan mereka mengetahui apa yang disaksikannya itu. Yang dimaksud bersaksi tentang kebenaran itu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan tahu isi makna dari apa yang diucapkan. Syahadat la ilaha illallah tidak harus melihat zat Allah. Karena yang kita saksikan dalam syahadat kita bukan zat Allah. Kita hanya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Bukan menyaksikan zat Allah, bukan. Bersaksi tentang Allah itu esa, tentang keesaan Allah. Dari mana kita tahu ini? Dari hasil segala macam, hasil berpikir, hasil menelaah ayat-ayat yang syar'iah dalam Al-Quran, hasil berpikir menelaah ayat-ayat yang kauniyah di alam ini, hasil segala macam, hasil belajar, hasil mendengar dari orang-orang ahli, yakin aja bahwa Allah itu sah. Lalu pengetahuan kita bahwa Allah itu esa, kita ungkapkan asyhadu an la ilaha illallah. Itulah syahadat. Ya. Syahadat wajib disertai dengan ilmu tentang apa yang kita saksikan. Makanya Allah berfirman illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang menyaksikan kebenaran dan mereka mengetahui kebenaran tersebut, ya. Apakah memberikan persaksian harus dilafadzkan dengan mengatakan aku bersaksi? Menurut pendapat yang lebih kuat, tidak disyaratkan harus mengatakan saya bersaksi, tidak. Asal dia mengungkapkan apa yang diketahuinya, itulah syahadah. Oleh karena itu, ada orang yang berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dia berkata, inna fulanan yaqul innal asharah fil jannah wala ashhad. Wahai Imam, ada orang yang berkata bahwa 10 orang sahabat itu di dalam surga. Ada 10 orang sahabat yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijamin sebagai ahli surga. Lalu orang itu berkata bahwa 10 orang itu ada bakal masuk surga, wala ashad, tapi saya tidak bersaksi tentang hal itu. Nah, ada yang ngomong begitu tuh Imam. Apa kata Imam Ahmad? In qalahu faqad syahida. Kalau dia mengatakan demikian, berarti dia sudah bersaksi terhadap hal itu. Jadi memberikan persaksian tidak harus mengatakan aku bersaksi, tidak. Berdasarkan hal itulah, maka apabila ada orang yang menyatakan sahabat yang 10 itu adalah ahli surga. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan demikian. Dan Nabi berkata demikian pasti berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka mengatakan itu pun sudah menyatakan persaksian dia bahwa 10 orang tersebut ahli surga. Jadi bersaksi tidak harus mengatakan perkataan aku bersaksi. Inilah makna persaksian. Kedua, wala yustashhadun, mereka bersaksi wala yustashhadun walaupun tidak diminta untuk bersaksi. Apa yang dimaksud dengan tidak minta untuk bersaksi? Para ulama ikhtilaf. Pendapat pertama, la yustashhadun ay la yutlabu minhum tahammul syahadah fayakunul muradul ladzina yashhaduna bi ghairi ilmin fahum syuhada uzur. Maknanya mereka tidak dimintai untuk mengungkapkan persaksian. Sehingga yang dimaksud dengan mereka bersaksi padahal tidak dimintai persaksian, maknanya mereka bersaksi tanpa ilmu, sehingga mereka itu memberikan persaksian palsu. Mereka itu saksi-saksi dusta, saksi-saksi imitasi. Mereka mengungkapkan apa yang tidak mereka ketahui. Ini makna yang pertama. Makna kedua. La yutlabu minhum ada'u syahadah, fayakunu muradu ada'u syahadah qabla ayyud'a li'ada'iha, fayakunu dhalika dalilan ala tasarru'ihim fi ada'i syahadah wa adamu ihtimamihim biha. Kedua, mereka tidak diminta untuk menunaikan persaksian. Sehingga yang dimaksud dengan hadis ini adalah mereka menunaikan persaksian sebelum diminta untuk menunaikan persaksian. Dan ini menunjukkan mereka tergesa-gesa, terburu-buru untuk memberikan persaksian sebelum diminta dan sebelum dianggap penting, dianggap perlu. Gak diminta bersaksi, gak minta apa, tiba-tiba dia menyatakan, nih saya saksinya, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Padahal tidak diminta, sehingga mengacaukan urusan yang sedang terjadi. Apakah memberi persaksian tanpa diminta itu seluruhnya buruk? Ternyata tidak. Ada memberi persaksian walaupun tanpa diminta, tapi dianggap bagus oleh syariat. Sebagaimana terungkap dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi khairis syuhada alladhina ya'ti bisyahadah qabla ay yas'alaha. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang sebaik-baik saksi, yaitu orang-orang yang memberikan persaksian tanpa diminta untuk memberikan persaksian. Jadi kalau memang dibutuhkan itu persaksian, walaupun tidak diminta, berikanlah persaksian tersebut. Dan ini termasuk targhib untuk memberikan persaksian. Targhib itu stimulan. Targhib itu pangbibita, iming-iming, pendorong, pemberi motivasi bahwa memberi persaksian walaupun tidak diminta itu baik, bagus, dan itulah sebaik-baik saksi, kata Nabi SAW. Dan hadis tersebut sahih, terdapat dalam kitab sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Zahir hadis ini menyatakan bahwa kita dianjurkan memberi persaksian walaupun tidak diminta untuk bersaksi. Apakah ini bertolak belakang dengan hadis yang tadi kita bahas? Para ulama memadukan kedua hadis tadi sehingga maknanya tidak bertolak belakang, tapi saling melengkapi. Jadi sebelum dilakukan tarjih, lakukan jamak dulu bila memungkinkan. Jamak itu artinya memadukan kedua hadis yang seolah-olah zahirnya bertentangan. Zahirnya bertentangan, tapi setelah difahami dan dijelaskan oleh ahlinya, oleh para ulama, ternyata bukan bertentangan, tapi saling melengkapi satu sama lain. Itu namanya menjamak, memadukan dua hadis. Kecuali kalau memang tidak bisa dikompromikan, diutak-atik oleh ahli hadis, oleh ahli yang memang menguasai bidang tersebut, gak bisa dipadukan, barulah dilakukan tarjih. Tarjih adalah memilih hadis yang lebih kuat dan membuang hadis yang tidak kuat. Yang ini yang gak kuat, buang, gak dipakai. Yang kuat, ya ini yang dipakai. Ini disebut dengan tarjih. Dan tarjih dilakukan kalau benar-benar tidak bisa dijamak antara dua hadis yang tadi. Nah, dua hadis ini zahirnya bertolak belakang. Hadis yang sedang kita bahas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa generasi keempat, setelah tiga generasi terbaik ini berlalu, wafat semuanya, muncul generasi keempat. Generasi keempat memiliki karakter buruk. Apa karakter buruk? Yaitu bersaksi walaupun tidak dimintai persaksian. Berarti ini buruk kan? Tapi hadis riwayat Muslim yang barusan mengatakan sebaik-baik saksi adalah orang yang memberikan persaksian walaupun tidak diminta. Zahirnya, lahiriahnya sepintas bertolak belakang apa tidak? Ya, bertolak belakang. Lalu dijama'lah oleh para ulama. Fajama ba'dul ulama bainahuma bi annal murada bi hadithi Zaid man syahida bil haqq bi haqqin la ya'lamuhu al mashhud lahu. وجمع بعض العلماء بأن المراد بحديث زيد من يشهد بالشيء من حقوق الله لأن حقوق الله laisa laha mutalab fayuaddi syahadah min ghairi ayyas'alaha. Para ulama memadukan dua hadis itu. Mereka menyatakan yang dimaksud dengan hadis Zaid bin Khalid. Zaid bin Khalid itu yang menyatakan sebaik-baik saksi adalah orang yang memberikan persaksian tanpa diminta. Maksudnya orang yang menyaksikan kebenaran, tapi orang-orang tidak tahu tentang kebenaran ini. Atau sebagian lagi menyatakan orang yang menyaksikan salah satu di antara hak-hak Allah Azza wa Jalla yang harus diketahui oleh manusia, tapi manusia kebanyakan tidak tahu. Maka diberitahukanlah ini kepada mereka, walaupun mereka tidak meminta penjelasan tentang hal itu, tapi mereka butuh. Hanya mereka tidak faham bahwa mereka butuh penjelasan itu. Contoh apa hak Allah? Hak Allah untuk diagungkan, untuk diibadati, hak Allah untuk dimuliakan, hak Allah untuk dinomorsatukan, hak Allah untuk ditaati dan dilaksanakan syariat-syariatnya. Seorang muslim berilmu tahu, tapi awamers, orang-orang awam tidak tahu sebagian dari syariat ini. Lalu kita beritahukan kepada mereka, memberitahukan tentang hak-hak Allah, maka itu juga syahadah. Itu juga memberikan persaksian. Dan memberikan informasi tentang hak-hak Allah adalah sesuatu yang memang dituntut, sesuatu yang diharuskan, walaupun tidak diminta oleh orang yang kita beritahukan. Dakwah madarwalah dakwah gitu. Amar ma'ruf nahi munkar ma amar ma'ruf nahi munkar lah. Dakwah mengajar, memberi nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, itu memberitahukan hak-hak Allah atau hak-hak sesama manusia terhadap manusia yang lainnya yang ditetapkan oleh syariat. Lalu diberitahu walaupun tidak diminta. Inilah yang disebut dengan sebaik-baik saksi. Yaitu orang yang memberikan persaksian walaupun tidak diminta, maknanya memberikan ilmu, mendakwahi, menasihati. Dan ini sejalan dengan ayat Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya dibanding orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah, lalu dia beramal soleh. Jadi berdakwah mengajak manusia kepada Allah dalam bentuk memberitahukan hak-hak Allah, mengajarkan syariat Allah agar semua manusia kembali ke jalan Allah, itu sebaik-baik ucapan. Dan pelakunya disebut sebaik-baik saksi, karena memberitahukan syariat Allah sama dengan memberikan persaksian. Dan inilah yang dimaksud dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khairi syuhada alladhi ya'ti bisyahadati qabla an yas'alaha. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang sebaik-baik saksi, yaitu orang-orang yang memberikan persaksian tanpa harus diminta. Inilah penjelasan para ulama tentang makna hadis Zaid bin Khalid yang tadi diungkapkan, sehingga hadis tadi tidaklah bertolak belakang dengan hadis yang menyatakan bahwa salah satu keburukan generasi keempat adalah memberikan persaksian tanpa diminta. Maknanya ada dua. Memberikan persaksian tanpa diminta artinya memberikan saksi palsu, memberikan persaksian tanpa ilmu. Yang kedua, dia terburu-buru di dalam memberikan persaksian yang tidak diminta, sehingga merusak urusan yang sedang terjadi. Jadi dua hadis tadi tidaklah bertolak belakang satu sama lain. Inilah yang pertama, yaitu mereka bersaksi tanpa diminta persaksiannya. Kedua, keburukan kedua yang ada pada generasi keempat adalah yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka berkhianat dan mereka tidak amanah. Apa maknanya? Annahum ahlu khianah wa laisu ahlu amanah. Mereka itu ahli khianat dan bukan ahli amanat. Mereka itu tidak jujur. Mereka itu tidak amanah dan tidak diberikan amanah oleh manusia, oleh orang-orang. Tapi mereka berikhtiar, bersiasat untuk mendapatkan amanah dengan segala cara. Lalu amanah itu dikhianati. Zaman Kiwari, zaman sekarang, ini ada gak orang yang begitu? Berebut amanah untuk dikhianati. Ada gak zaman sekarang? Banyak. Contoh amanah yang diperebutkan sekarang ini apa? Jabatan, kekuasaan, pangkat, popularitas, itu amanah apa bukan? Amanah. Diperebutkan apa tidak? Diperebutkan. Setelah diperoleh itu amanah, ada enggak yang mengkhianati amanah yang dibebankan ke pundaknya? Banyak, umumnya demikian. Ini sudah terjadi di generasi keempat. Apalagi generasi yang sekarang, ya. Dan khianat adalah sifat yang buruk. Berbeda dengan khoda atau makar. Apa makna khianah? Makna khianah adalah al-ghadar wal-khoda fi mawdi'il i'timan. Khianat maknanya adalah menipu di dalam posisi ketika dia memikul amanah. Dan ini sifat yang tercela dalam setiap keadaan. Tidak ada satu keadaan pun yang menyebabkan khianat ini menjadi baik, menjadi bagus, menjadi terpuji. Enggak. Berbeda dengan makar. Berbeda dengan khadi'ah. Khadi'ah itu menipu. Tidak semua menipu itu buruk tercela, dan tidak semua makar itu buruk dan tercela. Allah suka berbuat makar dan suka menipu, tidak? Iya, di dalam Al-Quran Allah menyatakan wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah pun membuat makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Itu makar. Tentang menipu, yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah dan Allah balas menipu mereka. Yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat tipuan, Allah juga membuat tipuan untuk mereka. Jadi kepada orang yang tepat, untuk alasan yang tepat, menipu adalah tepat. Membuat makar kepada orang yang memang layak diberi makar, di momen yang pas untuk diberi makar adalah tepat. Makanya itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun khianat, maka Allah tidak pernah melakukan khianat kepada orang yang khianat. Maka tidak boleh orang menyatakan umpamanya khanallahu man khana. Allah akan berkhianat kepada orang yang suka berkhianat. Tidak boleh. Karena khianat buruk dalam setiap keadaan. Makanya tidak pernah Allah mensifati dirinya dengan sifat khianat. Adapun makar, ya Allah sebut wa yamkuruna wa yamkur. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Adapun orang yang tidak layak dikhianati, ditipu oleh Allah atau diberi makar oleh Allah, Allah enggak akan memberi makar. Allah tidak akan berbuat makar kepada orang-orang mukmin. Allah tidak akan menipu orang-orang mukmin. Allah hanya membalas tipuan orang munafik yang menipu Allah. Mereka bermaksud menipu Allah padahal mereka menipu diri sendiri. Allah balas tuh tipuan mereka, ya. Allah menyatakan yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uh. Mereka menipu Allah, Allah balas tipu lagi mereka. Yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat satu tipuan, Allah juga membuat satu tipuan kepada mereka. Wayamkuruna wayamkurullah. Mereka berbuat makar, Allah juga berbuat makar. Wallahu khairul makirin. Jadi makar dan khadi'ah itu memberikan tipuan, itu hanya Allah lakukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Al-harbu khid'atun. Perang itu tipu daya, kata Nabi SAW. Boleh menipu musuh. Melakukan tipuan kepada musuh dalam peperangan, ini bagus dan dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun khianat, maka Allah tidak pernah berkhianat kepada hamba-hambanya sebejat apapun itu hamba. Walaupun hambanya itu khianat kepada Allah, khianat kepada Rasul, Allah tidak membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan, karena sifat khianat adalah sifat yang buruk dalam setiap keadaan dilakukan oleh siapapun. Apakah ada manusia yang khianat kepada Allah dan Rasulnya? Iya, banyak. Dan ini ditetapkan oleh Allah dan dalam Al-Quran. Tapi ketika orang-orang kafir berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulnya, Allah tidak membalas pengkhianatan mereka dengan pengkhianatan lagi. Enggak. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Anfal 71 Allah berfirman, wa iyuridu khianataka faqad khanullaha min qablu fa amkana minhum. Kata Allah, apabila mereka ingin berkhianat kepada engkau, hei Muhammad. Mereka itu orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Orang kafir seperti Yahudi Bani Quraidah yang sudah mengadakan perjanjian damai dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Perjanjian kalau siapapun yang diperangi, yang lainnya harus membantu. Gitu ya. Perjanjian itu Nabi dan Bani Quraidah. Di saat Nabi dan para sahabat diserang oleh musuh dalam perang Khandaq atau perang Ahzab, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat khondak di sekeliling kota Madinah. Apa khondak itu? Parit. Musuh enggak bisa langsung menyerang, terhalang oleh parit tersebut kecuali di daerah yang dijaga oleh Bani Quraidah. Karena di sana ada Bani Quraidah yang sudah mengadakan perjanjian, pasti akan membela Nabi dan para sahabat. Ketika perang berkecamuk, musuh tidak bisa lewat parit itu, dibiarkan lolos oleh Bani Quraidah ke tempat mereka. Masuk ke sana tuh. Khianat. Dan perjanjian damai dengan musyrikin selalu dikhianati. Makanya Allah merangkan wa iyuridu khianataka faqad khanullaha min qabl fa amkana minhum. Kalau mereka ingin mengkhianati engkau, hai Muhammad, maka sungguh mereka juga dari dulu sudah mengkhianati Allah. Sudah sampai sana, Allah tidak menyatakan, lalu Allah membalas pengkhianatan mereka. Enggak. Allah tidak mengatakan, fakhanahum, lalu Allah berkhianat lagi kepada mereka. Enggak. Tapi kalau ketika menipu, yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Yakiduna kaida wa akidu kaida. Yamku wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nah, Kalau makar, kalau kaid, kalau khadi atau khada'ah, yaitu menipu, berbuat makar, Allah balas lagi dengan tindakan yang sama. Tapi kalau khianat, tidak. Maka tidak boleh orang menyatakan, siapa orang yang berkhianat, Allah akan mengkhianati lagi dia. Enggak boleh. Itulah yang dimaksud dengan khianat. Khianat artinya menipu pada posisi dia memikul amanah, tidak menunaikan amanah, tidak melaksanakan amanah adalah khianat. Wa yakhununa wa la yu'tamanun, mereka berkhianat. Wa la yu'tamanun maksudnya laisu ahlan lil amanah. Mereka itu bukanlah orang yang ahli untuk memikul amanah. Mereka tidak amanah terhadap darah sesama kaum muslimin, harta sesama kaum muslimin, kehormatan sesama kaum muslimin, dan yang lain-lainnya. Ketika mereka memikul amanah itu, mereka khianat. Mereka alirkan darah orang mukmin yang haram untuk dialirkan. Mereka mengambil harta orang lain yang bukan haknya dengan wewenang yang dimilikinya. Mereka merampas kehormatan lawan-lawan politiknya dengan kekuasaan amanah yang dimilikinya. Ada enggak penguasa yang menghantam, menjatuhkan lawan politiknya walaupun lawan politiknya itu tidak memiliki kesalahan? Ah, gampang, kesalahan mah diatur ya, pokoknya gerwek heula tewak jebloskeun, urusan gimana nanti? Ada yang begitu? Banyak yang seperti itu di negeri-negeri yang pemimpinnya, penyelenggaranya umumnya kaum muslimin. Nah, ini termasuk ke dalam hadis ini. Mereka berkhianat. Ketika mereka diberikan amanat dan tidak menunaikan amanat tadi, dan ini terjadi sejak generasi keempat. Berarti generasi keempat itu abad keberapa hijrah tadi? Abad ketiga hijrah ya. Sebab tiga generasi awal berakhir di tahun 220 hijrah. Masih abad ketiga hijrah, itu sudah terjadi. Bagaimana dengan abad ke-15 hijrah? Pasti pengkhianatan, keburukan jauh lebih dahsyat lagi daripada zaman yang lalu. Ya, dalam hadis lain sampai disebutkan wa yafshu bainahumul kadzib, beredarlah kedustaan di kalangan mereka. Kedustaan ini, manipulasi data dan informasi ini dilakukan oleh orang-orang yang memegang amanah tadi. Informasi diputar balik. Yang benar disebut dianggap hoax. Yang hoax dianggap benar, digembar-gemborkan oleh berbagai macam media. Dan itu membentuk opini di tengah masyarakat awam, ya. Itulah yang kedua, keburukan yang kedua yang ada pada generasi yang keempat ini. Keburukan yang ketiga, wayandiruna wala yufun. Mereka bernazar, tapi nazarnya itu tidak dilaksanakan. Apa itu nazar? Nazar maknanya adalah ilzamul insan nafsahu bisyai'in. Wa qad yakunu lil adami wa hadha bima'na al ahdi alladhi yuqi'uhu al insan bainahu wa baina ghairihi. Wa qad yakunu lillah kan nadharil ibadah yajibul wafa' bihi. Wahum yandiruna lillah wala yufun wa yu'ahiduna al-makhluq wala yufuna lah wa hadha min sifatin nifaq. Nadar maknanya adalah seseorang mewajibkan sesuatu atas dirinya, sesuatu yang tidak wajib bagi dirinya, dia jadikan sebagai kewajiban bagi dia. Itu nazar. Baik yang berkaitan dengan hak sesama manusia, yang kemudian disebut dengan janji. Umpamanya, kalau saya sehat, sembuh ya, saya nazar akan mentraktir antum di restoran termegah sekenyangnya, maksimal 20 ribu sewang. Itu nazar. Tapi kepada orang, mentraktir kalau sembuh. Mentraktir hukumnya wajib apa tidak? Tidak wajib. Sesuatu yang tidak wajib itu lalu dia wajibkan atas dirinya sendiri. Kalau saya sembuh, saya traktir antum. Jadi aja wajib bagi dirinya. Ya. Atau menyangkut hak Allah dengan bernazar untuk melakukan ibadah. Contoh, kalau saya lulus ujian, saya akan saum 10 hari berturut-turut. Saum 10 hari berturut-turut tidak wajib tadinya atas dirinya, tapi karena dia menazarkan hal itu, maka menjadi wajib atas dirinya. Hukum nazar makruh. Tapi kalau sudah dilakukan, maka wajib ditunaikan. Menunaikannya wajib dan berpahala, menjadi ibadah ketika menunaikannya. Allah SWT dalam surah Al-Insan menyatakan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka, orang-orang mukmin ahli surga itu, yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira, dan mereka amat sangat takut kepada satu hari yang keburukan di hari itu begitu merata. Itu hari kiamat. Takut terhadap keburukan hari kiamat, makanya mereka menghindari dosa dan maksiat selama hidupnya di alam dunia. Berdasarkan hal itulah, maka nazar itu wajib untuk ditunaikan. Nazar kepada Allah wajib, nazar kepada sesama manusia juga wajib untuk dilakukan. Ya, siapa yang tidak menunaikan baik nazar ataupun janji, maka dia berdosa. Pertama, karena melanggar perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Dari orang-orang beriman, tunaikan janji-janji kalian. Tunaikan janji-janji kalian, ini perintah. Ketika janji tidak ditunaikan, Nabi SAW menyatakan dia munafik. Ayatul munafiqin thalath. Tanda munafik itu tiga. Salah satunya, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkari itu janjinya. Jadi mengingkari janji, tidak menunaikan nazar adalah sifat yang buruk dan berdosa. Inilah ciri atau keburukan ketiga. Keempat, yang terakhir. Wa yadhharu fihi musiman. Muncul di kalangan mereka kegemukan. Apakah gemuk itu buruk? Padahal kalau kita lihat para ulama, termasuk apalagi zaman sekarang, termasuk para ustaz, rata-rata gemuk apa kurus? Gemuk. Apakah kena dengan hadis ini? Oh, para ustaz, para ulama yang gemuk-gemuk, gemrot-gemrot itu persis seperti hadis ini. Dia memahami hadis. Hadisnya benar, tapi difahami secara keliru. Apalagi pemahaman yang keliru itu ditembakkan kepada orang yang menjadi penyampai risalah Allah kepada manusia. Kalau ustaz, da'i, ulama ditembak, dijatuhkan, berefek kepada dakwahnya apa tidak? Berefek. Dakwahnya gak didengar lagi. Ayat Quran yang disampaikannya lagi itu akan dianggap angin lalu oleh manusia. Maka manusia menjauh dari para ulama. Bahaya itu. Menggibahi manusia biasa dosanya besar. Menggibahi para ulama dosanya jauh lebih besar. Makanya disebutkan luhumul ulama, ya, a'radul ulama lahmun masmumun. Kehormatan para ulama itu adalah daging yang amat sangat beracun. Kenapa disebut daging yang amat sangat beracun? Karena kehormatan manusia lalu kita gibahi sama dengan memakan daging bangkai manusia yang kita omongkan, kan begitu ya? Nah, kalau manusia biasa dagingnya gak beracun, cuma jijik aja. Tapi kalau daging para ulama, kehormatan para ulama beracun, menghancurkan agama dia. Karena apa? Karena berefek kepada agama mayoritas manusia. Maka apabila ada seorang ulama yang melakukan kesalahan, kekeliruan, haram untuk disebar-sebarkan, diekspos ke seluruh manusia di media massa, di media sosial. Mengekspos kesalahan, kekeliruan. Manusia biasa saja sudah gibah dosanya seudung-udung. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan kalian saling menggibahi dengan sesama kalian. Suka enggak kalau salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudara yang sudah mati? Pasti enggak suka. Itu manusia biasa. Yang kita gibahi dosanya seudug-udug gede, apalagi menggibahi para ulama. Karena menggibahi para ulama berefek kepada syariat yang mereka sampaikan kepada manusia. Apalagi membidik para ulama dengan hadis, ya. Wa yadhharu fihi musiman. Muncul kegemukan di antara mereka. Yang dimaksud siman adalah kasratus syaham wal laham. Yaitu terlalu banyak lemak-lemak dan daging-daging. Apa maknanya? Qala ahlul ilm, berkata para ulama, al muradu anna haula ya'tanuna bi asbabi siman minal mata'im wal masyarib wat taraf fayakunu hammahum islahu abdanihim wa tasmiyatuha. Yang dimaksud kegemukan di sini adalah orang-orang yang fokus terhadap penyebab kegemukan. Seperti fokusnya kepada makan, kepada minum, kepada kemewahan, kepada berleha-leha, kepada bersenang-senang, gitu kan? Itu yang menyebabkan gemuk. Maka kegemukan di sini menjadi isyarat mereka cinta dunia. Mereka itu orang-orang yang pemalas. Mereka itu hanya orang-orang yang berleha-leha, bergelimang dalam harta dan kemewahan, akhirnya gemuk. Adapun kegemukan yang disebabkan karena rutinitas yang bagus secara syar'i, tapi secara fisik berakibat gemuk, maka ini tidak tercela. Ini yang terjadi di kalangan para ulama. Aktivitas para ulama, para dai, para ustad lebih banyak duduk daripada bergerak. Di rumah dia duduk membaca kitab, menulis gitu kan, membaca Al-Quran gitu. Kemudian ketika di jalan mau ngajar di mobil, gak lari-lari. Gak ada ulama dari rumah mau kajian tuh di Bandung, lari. Sampai ngoprot keseng, gak ada, pakai mobil. Sampai di tempat kajian, apakah sambil jalan-jalan? Sambil duduk juga, ya. Untuk menghilangkan atau menghindari ginjal, banyak minum. Aktivitasnya rata-rata seperti itu. Duduk demi ilmu, demi dakwah. Maka pantas berakibat gemuk. Justru kalau ada ulama, ada dai yang six packs, perutnya rata, kayak bantal gitu, kayak roti sobek. Terus ininya ototnya, bisep trisepnya nyenol. Mengangkat galon itu cuma dua jari. Digelar ya ulama. Ini kerjaan sehari-harinya apa? Orang yang ototnya kayak begitu, yang perutnya six pack itu, pasti kerjanya apa? Olahraganya jam-jaman setiap hari itu ya. Push up-nya, sit up-nya, larinya, angkat-angkat barbelnya, itu jam-jaman perharinya. Coba lihat umpamanya para binaragawan, para orang-orang yang suka fitness, itu seharinya berjam-jam menghabiskan waktu di sana. Setelah itu istirahatnya juga berjam-jam. Kan baik begitu, baru ototnya kayak begitu. Kalau ada orang yang kayak begitu, gak mungkin jadi ustaz. Karena apa? Karena waktu untuk murojaah, untuk baca, untuk mengajarnya menjadi semakin mengecil. Ya. Maka gaya hidup para ulama yang lebih fokus kepada ilmu, belajarnya murojaahnya duduk, mengajarnya duduk, di mobilnya, di jalannya duduk, terlalu banyak duduk dan jarang bergerak, ya otomatis badannya buncit. Maka kalau buncitnya, gemrotnya, gemuknya seperti itu, maka tidaklah tercela, karena bukan simbol dari kerakusan terhadap dunia. Oleh karena itu yang dimaksud wayad harufihi musiman, muncul kegemukan di kalangan mereka, menunjukkan mereka adalah orang yang bergelimang dalam kenikmatan dunia, berleha-leha dan bersenang-senang dengan kelezatan dunia. Tidak ada ikhtiar usaha untuk meraih kebaikan, melakukan amal soleh, apalagi jihad fi sabilillah. Akhirnya mereka mengalami kegemukan. Adapun kegemukan yang diakibatkan karena banyaknya duduk demi ilmu, demi dakwah berakibat gemuk, maka itu tidaklah tercela dan tidak termasuk ke dalam apa yang dijelaskan di dalam hadis ini. Inilah empat keburukan yang terdapat pada generasi keempat tadi. Ya, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Penjelasan ini belum selesai. Kita akan teruskan nanti pada hari Jumat yang akan datang. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Akhi Fawas di Cileungsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan Fawas. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas materi bahasan, nasihat yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Khotbah Islam untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Terlebih dahulu kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat yang masuk di sore ini. Ada pendengar kita, pemirsa hamba Allah di Gresik, Jawa Timur yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya, jika kita ingat pernah memiliki nazar, tetapi kita lupa isi nazarnya karena terlalu lama melanggar nazar tersebut, Ustaz. Apakah kafarat baginya, bagi nazar tersebut? Terima kasih. Jazakallahu khairan, Ustaz. Iya, barakallahu fik. Pendengar dari Gresik tentang nazar, nazar tidak bisa diganti dengan kafarat, tidak bisa diganti dengan fidyah. Dan bila terbawa mati, maka tetap harus dibayarkan oleh ahli warisnya. Kalau nazar saum, sudah mati duluan tanpa sempat melaksanakan nazar saumnya, hendaklah walinya mensaumkan untuk orang tersebut, dibayar oleh walinya. Oleh karena itu, bila seseorang nazar di zaman dahulu karena sudah lama, kemudian lupa nazarnya apa, ya, maka ingat-ingatlah semaksimal yang dia bisa, kemudian laksanakan berdasarkan ghalabatul dhon. Bagi dia, ghalabatudzon lah dugaan terkuat. Kayaknya dulu saya nazarnya saum umpamanya, lalu lakukan saum sesuai dengan dugaan terkuat dia untuk menunaikan nazarnya tersebut. Ya, Barangkali itu jawaban bagi penanya yang barusan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan Amin Subang. Pak Amin di Subang, silakan Pak Amin. Ini Ustaz, kalau tadi masalah bid'ah dengan Ustaz itu tidak boleh. Terus bagaimana misalnya ada Ustaz yang subhat, apakah harus kita bicarakan? Iya, biar kita itu tidak mengaji ke Ustaz tersebut. Apa itu termasuk bid'ah atau tidak Ustaz? Iya. Baik, terima kasih Bapak Pak Amin di Subang atas interaksi dan pertanyaannya. Barakallahu fi, silakan Ustaz. Mas Amin di Subang, barakallahu fiik. Tadi sudah dikatakan ghibah itu haram, apalagi menggibahi ustaz, dai atau ulama. Sekarang bagaimana kalau ada ustaz yang menebar syubhat? Maknanya dia menyampaikan perkara agama yang keliru, yang salah. Apalagi kesalahannya fatal. Boleh enggak kita menggibahinya dengan menyebut bahwa ustaz ini keliru, salah, dan jangan didengarkan. Bahasa kitanya apa? Tahzir gitu ya. Tapi pertama, kalau ada ustaz yang keliru, yang salah, maka luruskan kekeliruannya, kesalahannya secara ilmiah tanpa menyebut orang. Kalau umpas subhatnya sudah tersebar di masyarakat, ya, kita boleh memberikan penjelasan ilmiah tentang kekeliruan itu tanpa menyebut orang. Terus hubungi secara pribadi melalui jalur pribadi japri ke ustadz yang bersangkutan. Afan ustad mengatakan di YouTube, di ceramah begini, begini, begini. Nah, yang saya tahu begini, begini, begini. Tunjukkan secara ilmiah. Ustad itu tidak harus terpermalukan. Umat juga terkoreksi kekeliruannya. Itu hal yang terbagus. Itu hal terbaik. Yang lebih baik lagi daripada itu, hubungi ustaznya, beritahukan ini salah dan keliru, silakan dia yang meralat. Oh maaf, saya kemarin bicara begini, begini, itu keliru, salah, yang benar begini. Ustaznya mengatakan jazakallahu khairah kepada ustaz fulan yang telah mengoreksi saya, bagus. Kalau tidak disebut gak apa-apa, saya kemarin salah, keliru, yang benar begini, begini, dengan alasan begini, itu yang terbaik. Ustaz ini tidak terjatuhkan nama baiknya dan kekeliruannya terkoreksi. Ini poin yang pertama. Poin kedua, kalau sang ustaz tersebut kekeh petekeh. Apa kekeh petekeh teh? Ngotot, surotot, ngeyel, sureyel. Dengan kekeliruannya, kesalahannya, ya, maka tetap kita harus koreksi kekeliruan secara ilmiah dan bagus, hikmah, tanpa menyebut nama orang. Bila menyebut namanya menimbulkan madarat. Karena yang namanya ustaz ada followersnya ya. Ada pengikut yang seringkali fanatik. Ustaz ini gak boleh disalahkan, sekali disalahkan perang loh gitu ya. Begitu sedikit disalahkan, satu kata kita menyalahkan, jutaan haters masuk ke kita, dicela habis-habisan kita, dan seterusnya. Pas kita umpama dakwah di tempat tertentu, mereka nyerbu. Ada yang begitu? Ada. Itu karena fanatisme buta. Ustaznya nggak boleh disalahkan tuh. Yang menyalahkannya lah yang dianggap salah, keliru. Kalau menyebut nama menimbulkan kemadharatan yang besar kepada kita, kepada dakwah, maka tidak perlu untuk menyebut nama. Apakah kalau menyebut nama secara syar'i dosa? Tidak, tidak dosa. Karena ini juga dilakukan oleh para ulama. menggibahi sesama ulama dalam rangka apa? Memelihara kemurnian agama. Contoh, ketika meriwayatkan hadis. Hadis ini diteliti rawinya satu persatu. Ketika ada rawi yang tidak bisa dipercaya, rawi ini kadzib, rawi ini pendusta, rawi ini mudallis, rawi ini sayyul hifdz, buruk hafalannya, rawi ini begini begini. Itu ghibah apa bukan? Iya, ghibah. Tapi itu dilakukan oleh para ulama, kenapa? Dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Dalam rangka memelihara kemurnian agama ini, jangan sampai agama ini tercampuri oleh pikiran ucapan orang yang dianggap hadis, lalu dipilah dan dipilih mana hadis yang sahih, mana yang hadis dhaif, disertai dengan kesalahan atau menyebarkan kesalahan rawi-rawi yang salahnya. Itu dilakukan oleh para ulama dalam rangka menjaga kemurnian dari agama. Sebagai contoh, ada dukun, tapi dukun ini disebut ustaz atau kiai, ngejual isim, ngejual jimat-jimat, kayak gitu ya. Ada yang begitu? Ada banyak. Orang awam gak ngerti, gak tahu ini kiai. Tulisan isimnya pakai bahasa Arab, disangkanya Quran. Oh ini benar. Kita yang berilmu tahu ini syirik. Apakah kita biarkan? Enggak. Kita jelaskan, maaf. Ini bukan ustaz, ini dukun, ini syirik, ini jimat, gak boleh. Terangkan secara ilmiah. Boleh gak menyebut namanya? Ya kalau tidak disebut namanya, orang akan tertipu dengan dia. Sebut namanya, bila menyebut namanya tidak menimbulkan madarat yang lebih besar kepada kita. Secara syari menyebut namanya sebuah keharusan dan dibolehkan untuk menjaga kemurnian agama ini. Tapi bila menyebut namanya menimbulkan madarat, maka meninggalkan penyebut nama itu lebih maslahat daripada menyebut nama. Cukup kita luruskan kekeliruannya tanpa menyebut nama. Penjelasan kita harus ilmiah, harus kuat landasannya, dan jauh dari kata-kata yang mengandung celaan, yang mengandung makian, yang memojokkan orang-orang yang berpendapat demikian. Karena dakwah maknanya adalah mengajak dan bukan mengejek. Dakwah ini maknanya adalah meluruskan, bukan menjerumuskan. Ya, ini yang harus kita lakukan apabila kita melihat seseorang ustaz yang dikenal di tengah masyarakat terjerumus ke dalam kesalahan. Kesalahan tetap tidak boleh dibiarkan. Berikan penjelasan ilmiahnya dengan amat bijaksana, menjauhi makian, cacian dan kata-kata yang kasar tanpa menjatuhkan kehormatan dari sang ustaz tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ya, cukup sampai di sini. Sebentar lagi akan masuk waktu maghrib dan kita butuh waktu untuk beres-beres menjelang maghrib. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.